وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamualaikum ya Ikhwata. Sepertinya kita biasanya pulang jam sekarang ini. Ini baru datang. Jadi gimana, kita lanjut ke buku paling kita ambil satu pelajaran ya, atau bisa dua sebentar-sebentar. Aisyar, pelajaran berapa sekarang? 43. Tak marbutoh sudah? Baik. Nah, kita lanjutkan materi di pelajaran ke-43 insyaallah. Sebelumnya kita sudah mengenal tentang fa marbutah, dan sekarang nun sukun. Di sini berikan sifat gunnah dan tawasuh. Kita baca bersama-sama. Lan, lan, man, man, an, an, min, min, in, in, kun, kun, idan, idan, akun, akun, kaman, kaman, afamin, afamin, waliman, waliman, lakin, lakin. Baik, itu nun sukun. Selanjutnya adalah tanwin. Bacalah seperti nun sukun ya, artinya dengan suara n. Adapun penulisan tanwin ya, kita temukan seperti yang tertulis di situ. Ada dhamma atau tanwin di dhamma. Ya, kalau fathah jelas fathahnya jadi dua sehingga disebut fathatain. Fathatain. Fathatain itu dua fathah. Dua fathah itu yang disebut dengan tanwin fathah atau kas rotain. Kas rotain dua kasroh, misalnya kasrotun, fathatun, ditambah yang nun jadi dua fathah. Yang dimaksud adalah tanwin. Adapun dhamma, ini penulisannya tidak ada variasi. Tapi kalau dhamma, kadang seperti yang di situ ditulis begitu. Atau kita temukan di mushaf-mushaf yang beredar di kita dengan dua dhamma. Atau nanti ada juga yang seperti itu. Jadi ininya diberi ekor. Nah, itu adalah penulisan untuk tanwin pada dhamma. Dan suaranya sama seperti nun sukun ya. Sini tertulis seperti tun, sama dengan tun yang ditulis seperti itu, dan bacaannya sama dengan di situ adanya nun mati atau nun sukun, tun. Demikian juga dengan tin atau tan. Adapun tan, ini ketika taknya yang terbuka bukan ta marbutah, itu mesti ada alif. Penulisan tan itu mesti ada alif. Allah alam apakah memang dari dulu ditemukan seperti itu, dan sepertinya ini untuk membedakan bahwasannya di situ ada tanwin fathah bukan tanwin kasroh ketika huruf itu tidak berharokat. Jadi kalau kita menemukan huruf dalam sebuah jumlah yang tidak berharokat, kemudian ada ta yang seperti itu, ya. Misalkan dari tulisan apa ya? Di sini ada tulisannya enggak? Nah, kurunan misalkan atau ayunan. Nah, ketika kalimat ini kita temukan dalam jumlah, kemudian tidak ada harokat, dan ini sebetulnya juga bisa dipahami dari berbagai sisi. Sangat membantu juga ketika kita sudah mengetahui tentang apa posisi kalimat itu dalam jumlah subjek, predikat, objeknya. Nah, sehingga kita akan bisa menentukan, oh ini maksudnya adalah kalimat yang bertanwin fathah. Jadi kita tidak akan membaca uyuna, tapi uyunan. Ketika kita memberikan harokat, pasti kita akan memberikan harokat nan. Karena kita, satu, pertama, kita tahu bahwa kalimat yang diakhir dengan alif, itu kecenderungannya ada tanwin fathah di situ. Kedua, kalau kita mengetahui misalkan ini jadi maf'ul bi, kemudian dalam bentuk nakirah dan sebagainya, itu sehingga kita tentukan harokat itu dengan tanwin fathah. Adapun kalau taknya marbutoh itu nanti memberikan harokatnya itu dilihat dari sisi posisi kalimat itu dalam jumlah. Apakah dia sebagai tamyiz atau sebagai apa? Misalkan ada tulisan begini. Ini enggak ada harokat. Kita baca kam ini saburatun atau saburatan. Nah, dalam teorinya terletak setelah kam ini sebagai tamyiz yang hukumnya harus ada tanwin fathah nakirah, ya. Sehingga dibacanya saburatan. Ini enggak ada tanda di sini, enggak ada alif seperti pada huruf-huruf yang lainnya. Kalau ta marbutah. Kam saburatan fil fasli. Ada berapa papan tulis di kelas? Nah, gitu. Nah, kalimat seperti ini yang berakhiran tak marbutoh ini tidak ada ciri kecuali nanti kita melihat dari posisinya. Sebagai apa dalam ilmu nahu diatur ini harokatnya nanti. Sayyid, kita kembali ke cara membaca tanwin. Kita baca bersama-sama. Basharun, ahadun, ashirun, marobin, zahabin, kutubin, rokobatin, baroratin, safaratin, mizanun, mi'adun, miratsun, muniban, muqitan, muhitan, ghilazun, shidadun, shihabun, ghashiyatun, ghashiyatan, hamiyatan, ناظرة جمالة تجارة خيانة قرونا شهودا عيونا عقاب صحاف لباس يئوسا فخورا غفورا عليما وبيلا عظيما. Selanjutnya adalah bacaan lin. Bacaan lin itu seperti dituliskan di sini adalah huruf fathah setelahnya wawu atau ya yang bersukun. Au, bau, tau, ai, bai, tai. Jadi bacaannya seperti itu dan tidak panjang, ya, seperti pada mad. Adapun yang sebelumnya ini adalah mad, ya. Ketika wawu itu terletak setelah dhammah. Kita baca zuna. Ini bacaan mad atau lin? Kalau ini mad, nah kalau linnya zauna, zauna, tina, tina, taina, Saina. Juna. Juna. Jauna. Jauna. Yatiru. Yatiru. Tayran. Tayran. Yadiqu. Yadiqu. Dayqin. Dayqin. Yamilu. Yamilu. Mailan. Mailan. Saufa. Saufa. Khawfa. Khawfa. Laula. Laula. أوفى أوفى روح روح لوح لوح خيرا خيرا ضيرا ضيرا هونا هونا حيران حيران شيطان شيطان أيمان أيمان هيهات هيهات آوو آوو نادوا نادوا عتوا عتوا عصوا عصوا موضونة موضونة موقودة موقودة ميمنة ميمنة ميسرة ميسرة غلامين غلامين يتيمين يتيمين ولوالديك ولوالديك عامين عامين كاملين كاملين وهديناه وهديناه صالحين صالحين أوليان أوليان شفتين شفتين يا ويلتا يا ويلتا يا ليتني يا ليتني شهيدين شهيدين موفورا موفورا موعود موعود موزون موزون. نعم itu bacaan lin. Selanjutnya di bawah kita mudzakarah. Ya, bacaan lin, kemudian mad yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, tadi jangan keliru baca yang panjang dan yang pendek. Yang pendeknya. Terus dari sini dimulai mudzakarahnya. Iqra. Qala fawtaini sawfa yura baina yadayki sawfa adari فوزا عظيما حولين كاملين يوم يقوم بمسيطر وما هي بعورة قال يا ليت لنا يا ويلتا ليتني يقولون يا ليتنا ولا يخافون لومة أولى لك فولى دواتي أكل غير ناذرين إناب تكون عليه وكيلا قال لمن حوله لمن بين يدينا هو مولانا بيننا وبين قومنا أو بأيدينا حين موتنا أو أراد شكورا له ما بين أيدينا تكونا ملكين فقولا له قولا ذلك خير في روضة ومن حيث ما ليس لك به وآتينا موسى. أنا lupa memberikan apa murojaah perhatian ya untuk lin, suara lin apakah yang wau atau ya. Nah, dibacanya seperti tadi, jadi kalau wau seperti qaba qau qausaini. Kadang kita sering mendengar qaba qau qausaini ya. Nah, yang ya ke e, yang wau ke o biasanya ya. Saupa yura baina yadaihi Kadang yadaihinya selamat, tapi bayanahnya sudah enak di bayanah. Ya, bayanah yadaihi. Itu masih ada terdengar ikhwan juga seperti itu. Mungkin kebiasaan biasanya. Biasanya ini kebiasaan. Jadi suaranya tidak ke E, juga tidak ke O, ya, tapi ke U tetap. Qau, qau, sai, sai, ya, ke I. Ya. Jika setelah kata itu, ya. Nah, perhatikan itu dan biasakan peka untuk mendengar dan mengucapkan suara itu. Nanti kalau misalkan kita didengar atau terdengar dari yang lain, ada seperti itu, nah itu biasanya salah satu kekurangan, dia terbiasa dengan bacaan seperti itu. Apalagi kalau mendengarkan bacaan orang tua dulu yang tidak perhatian sama hukum-hukumnya, nah biasanya itu kerap terdengar seperti itu. Ya. Laula akhortani ila, atau laula lau, jadi lau, ya, bukan lau, tapi lau. Nah, teruskan. Diulangi. Khoba qausaini. Khoba qausaini. Sawta Allah. Baina yadayhi. Sawta azabin. Fawzan aziman. Hawlaini kamilaini. Yawma yakunu. Bimutaybirin. Wabahiyari awratin. Qala ya. قال يا ليت لنا يا ويلتا ليتني يقولون يا ليتنا ولا يخافون لومة أولادك فأولى ذوات أكل ذواتي أكل غير ناجي غير ناظرين غير ناظرين إله تقول عليه وكيلا قال لمن حوله بما بين يديها هو مولانا بيننا وبين قومنا أو بأيدينا حين موتها أو أراد شكورا له ما بين أيدينا تقولا ملكين فقولا له قولا ذلك قول ذلك خور ذلك خير في روضة في روضات ومن حيث ما ليس لك به وآتينا موسى قام قوسين سوف يرى بين يديه سوف عذاب فوزا عظيما حولين كاملين يوم يقوم بمسيطر وما هي بأورق قال يا ليت لنا يا ويلتا ليتني يقولون يا ليتنا ولا يخافون لومة أولى لك فأولى ذواتي أكل غير ناظرين إناه تقول عليه وكيلا قال لمن حوله بما بين يديها هو مولانا awas udah tiga kali nih anda dengar huwa huwa huwa huwa maulana, nah itu tertarik ya, tertarik ya, huwa maulana, huwa maulana, beda enggak ya, huwa maulana, ah yang itu huwa maulana bainana wa baina qawmina au bait au bi aidina hina mautiha. Nah itu ada kebiasaan itu. Ana dengar dari beberapa orang seperti ini. Hina mautiha. Nah ketarik itu. Hina mautiha. Ya. Kedengar? Nggak diputus. Ya biasanya itu ana sering dengar. Hina mautiha. Ingat, hina mautiha. Nah, itu ada kebiasaan seperti itu. Gak tahu kagok atau apa tadinya. Gak usah diputus. Hina mautiha. Gak begitu. Hina mautiha. Beda gak? Hina mautiha. Itu tuh ada kagok kalau dalam bahasa Sunda mah. Jadi karena biasa seperti itu. Coba sekali lagi. Ayah wa tadi sudah jadi benar. Coba. Hina mautiha. Ulangi. Hina mautiha. Nah itu. Seperti itu. Ya terus. Hina mautiha. Au arada syukuran. Lahu ma baina aidina. Nah. Taquna malakaini. Nah itu ada. Taquna lahu qawlan. Qawlan. Zalika khairun. Fi raudati wa min haythu ma laysa laka bihi wa atayna Musa. Ahsanta, terus. Qaba qawsaini sawfa yura bayna yadayhi sawfa adabin فوزا عظيما أبيبا حولين كاملين يوم يقوم بمسيطر وما هي بعورة قال يا ليت لنا يا ويلتا ليتني يقولون يا ليتنا ولا يخافون لومك أولى لك فأولى ذوات أكرين غير ناظرين إناه غير ناظرين إناه تكون عليه وكيلا قال لمن حوله أيوة ترس لما بين يديها هو مولانا بيننا وبين قومنا أو بأيدينا حين موتها أو أراد شكورا له ما بين أيدينا تكونا ملكين فقول له قولا ذلك خير في روضة ومن حيث ما ليس لك به وآتينا موسى. نعم. قاب قوسين سوف يرى. نعم يا بان. سوف يرى. نعم. Saupa Euro. Tahu enggak di mana letaknya? Yang salah. Ini coba. Saupa Euro. Ulangi lagi. Mau lanjutnya ini, terus di situ. Enggak. Saufa yura. Belum lulus. Belum ya. Saufa yura. Dilihat hurufnya. Tanya satu. Saufa yura. Ulangi. Saufa yura. Nah, itu. Beda kan? Terus. Baina yadayhi sawta azabin. Ulangi. Sawta azabin. Ulangi. Sawta azabin. Ini mau pulang gak nih pak? Mau lanjut. Sawta azabin. Nah itu beda. Sawta azabin. Kurang panjang. Sauto azabin. Coba. Faujan aziman. Ulangi, hurufnya yang betul, Pak. Faujan aziman. Nah, terus? Faulaini kamilaini. Ulangi, Pak. Faulaini kamilaini. Terir. Aulaini kamilaini. Perhatikan huruf, perhatikan cara baca. Aulaini. Mana yang salah ini? Ini sama hurufnya dengan yang kemarin-kemarin ini. Ya. Aulaini. Bisa H enggak dibedakan dengan H? Ya. H. Ah, yang itu coba. Aulaini kamilaini. Nah, ka kamilaini. Terus. Yauma yaqumu. Langi. Yauma yaqumu. Ada berapa jenis di situ tulisannya? Tulisannya ada. Satu. Atau tiga. Yauma yaqumu. Nah, terus. Bimusayitirin. Aywa. Wama hiya biboy. Wama hiya biawrotin. Ulangi. Wama hiya biawrotin. Mana yang salahnya, tahu enggak? Yang saya percaya. Hah? Yang tak. Bukan. Wa ma hiya fi aurotin. Mana yang salahnya? Ainan itu aunya. Coba, itu bisa. Wa ma hiya fi aurotin. Nah, terus. Qala ya laita lana. Baik. Sebentar. Ya. Ulangi. Ulangi. Qala. Qala ya laita lana. Kenapa anak salahkan, Pak? Coba. Karena panjang ting. So, kurangi. Dari yang mana? Qala ya laita lana. Ulangi lagi. Qala ya laita lana. Nah. Sebelumnya kurang panjang. Bukan, mana yang salah tadi coba? Hah? Tadi yang salah mana? Tadi yang salah lainnya. Hah? Yang lain tadi. Masa enggak? Kola ya. Yang tadi itu la-nya dari ya. Kola panjang. Kola ya laita lana. Harusnya kola ya laita lana. Ya. Awas, belajar pokoknya salah sendiri ya. Nanti kalau disalah gimana yang salahnya enggak tahu. Terus. Ya wailata laitani. Nah. Ya kuluna ya laitana. Masih ada yang salah. Ya kuluna ya laitana. Nah, di mana tadi yang salahnya? Di mana? Lu-nya panjang pendek ting. Ya puluna ya laitana. Nah, itu sesuai dengan tulisan. wala takhafuna laumata. Ulangi. Wala takhafuna laumata. Ulangi. Wala takhafuna laumata. Ulangi. Wala yakhafuna laumata. Nah. Aula laka fa'au laya. Aula laka fa'au laya. Aula laka fa'au laya. Aula laka fa'au laya. Lewat lain. Aula laka fa'au laya. Aula laka fa'aula. Aula laka fa'aula. Aula laka fa'aula. Beda enggak? Aula laka fa'aula. Mana yang salah mana? Aula laka fa'aula. Aula laka fa'aula. Tuh. Yang mana nih pilih nih? Yang tadi anak bacakan mana harusnya? Coba lagi baca. Coba anak baca ya. Aula laka fa aula. Aula laka fa aula. Yang satu yang dua. Hah? Yang satu yang benar yang salah? Yang panjang ya. Ini harusnya panjang pendek. Pendek, sok baca pendek. Aula laka fa aula. Katanya harus pendek. Ulangi. Aula laka fa aula. Tuh, kan beda ya. Yang dengernya juga beda. Ayo, terus. Gawata ukulin. Awas, itu bacaan apa itu? Lin, mad, atau apa? Lin. Nah, sok. Lin, baca lin. Lin kau gimana, lin? Gawata ukulin. Ya. Yeah. Jangan merasa jijik. Ini ada ayat. Gawatai. Baca aja. Tai ukulin. Gawatai ukulin. Nah, gitu. Ya, ini. Ulangi. Ya. Gawatai ukulin. Ayo, terus. Boyiro nadirina inahu. Ulangi. Boyiro nadirina inahu. Ulangi lagi. Boyiro nadirina inahu. Perhatikan intinya, perhatikan mana yang bentuknya pendek, mana yang bentuknya panjang. Terus. Kunu alaihi wakilan. Nah, ada kebiasaan berarti ini. Coba, ulangi. Takunu alaihi wakilan. Ya, gak apa-apa, rada diputus sebentar gak apa-apa. Terus. Ulangi, Pak. Enggak, teruskan. Nanti ulang di rumah. Kola liman, liman. Liman. Ya. Kola liman kaulahu. Terus. Lima bayna ya jaya. Nah. Uwa maulana. Nah. Uwa maulana. Ulangi. Uwa maulana. Ulangi. Uwa maulana. Ulangi. Ulangi. Mau dibawa ke rumah atau di sini? Di sini aja. Sini, so. Ulangi. Yang betul. Benar, benar. Masih ingat yang betulin di rumah. So. Uwa maulana. Perhatikan. Masih salah? Iya, masih salah. Coba perhatikan sekarang prinsip huruf ya. jelas dalam bahasa Arab itu yang panjang itu begini, yang pendek itu begini. Coba. Wa maulana. Belum, masih salah, masih salah. Anak nggak kasih tahu ini muzakarah ini. Wa maulana. Enggak. Masih salah, kan? Masih. Wa maulana. Tambah salah. Wa maulana. Coba perhatikan sama antum di mana huruf yang panjang, mana huruf yang pendek. Ini wanya panjang. Enggak tahu panjang pendek. Kalau panjang di mana? Katanya enggak ada tanda panjang. Jadi kalau enggak tanda panjang bacanya pendek. Nah, kalau pendek kayak gimana? Ini lihat huwa beda enggak? Huwa. Iya, coba. Huwa maulana. Nah, beda kan? Huwa. Nah, gitu. Huwa maulana. Nah. Bainana wa baina qaumina. Rangi. Bainana wa baina qaumina. Ya, awas. Bainana wa baina qaumina. Ya, itu lihat. Tadi bacaannya bainana wa baina. Karena yang panjang itu ada alif. Kalau enggak ada alif jangan ada suara panjang. Bainana wa baina qaumina. Ya, terus. Itu lagi, Ustaz. Udah, betul tadi. Terus. Au bi aitina. Lagi. Au bi aitina. Au bi aitina. Nah, terus. Ina mautiha. Ya, terus. Au aroda syukuran. Terus. Lahu ma baina idina. Ya. Takuna malakaini. Fakula lahu fakula lahu kaulan. Ya. Dalika khairun. Ulangi. Dalika khairun. Ulangi. Dalika khairun. Ayo, terus. Fi rawdatin. Fi rawdati. Wa min haythu ma laysa laka. Malaysa laka bihi. Ayo, terus. Wa ataina Musa. Allah barik. Ya, nanti diulang-ulang lagi di rumah. Ya, di rumah diulang-ulang lagi. Ada. Terus mudzakarah yang kedua. Lanjut. Yang tadi sudah dihafal yang kalau yang pertama. Sudah lima. Dibiasakan, Pak. Mainan adi iman waliyatiha ma'ari. Wah, ulangi. Waliyatiha ma'ari. Nah. Lain ataitana salihan. Maka nabaina zalika kaumaman. Eh. Bang. Wakana baina dzalika qawaman. Ulangi. Wakana baina dzalika qawaman. Ya. Ulangi. Qawaman. Ayo, terus. Wala mauludun huwa jazin. Ulangi. Wala mauludun huwa jazin. Ulangi. Wala mauludun huwa jazin. Panjang pendek kan sudah tahu bentuknya. Coba sekali lagi. Wala mauludun huwa jazin. Nah, jazin hurufnya sekarang bedanya. Ja dengan za. Jazin. Nah, terus. Mama kafaru Sulaimanu ma labisu khaira sa'atin khaira sa'atin sa'atin akhafu in ataitu. Nah, ini jangan terlalu ini ya, jangan terlalu lama. Akhafu in ataitu akhafu in akhaitu. Nah, terus. Fahuwariya sa'ata ahi. Ulangi. Ulangi. Fahuwariya sa'ata ahi. Nah. Liuriya huma sa'ati ima. Qala dhalika baini wa bainaka. Ulangi. Qala dhalika baini wa bainaka. Ulangi. Qala dhalika baini wa bainaka. Yang teliti lihat hurufnya. Qala dhalika baini wa bainaka. Baina. Yang akhirnya enggak ada panjang. Qala dzalika baini wa bainaka. Baini wa bainaka. Qala dzalika baini wa bainaka. Ra'aitu ahada asyara kukaban. Ulangi. Ra'aitu ahada asyara kukaban. Nah, gitu. La'ala hudan awidho dolalin. Ulangi. La'ala. Hurufnya. La'ala. La'ala. A'ala hudan awidho fi dolalin. Nah. Likaila yakuna alaika harajun. Qala Musa liqaumihi. Qala Musa liqaumihi. Bukan liqau. Bukan liqau. Liqau. Hurufnya perhatikan. Nah. Qala Musa liqaumihi yaqaumi. Qala yaqaumi laisa. Ulangi itu yang sebelumnya tadi salah. Qala Musa liqaumihi yaqaumihi. Qala ya qaumi laisa bani salat. Qala Musa liqaumihi yaqaumihi. Hey, ikhwanul din, jazakumullah khair. Berarti minggu depan kita ulangi lagi nih. Nah, terkejar juga ini. Dikejar-kejar nih menit. Aduh. Ternyata waktunya kurang ya. Alhamdulillah. Terlambat sekali tadi datang. Insyaallah kita lanjutkan atau merojah lagi ya, bagaimana huruf-huruf ini seharusnya dibaca. Selain konsentrasi dari cara baca mad, kemudian lin, konsentrasi juga pada huruf-hurufnya, pada makhrajnya ya. Dengan yang ini diperhatikan, makhrajnya kelupaan, padahal intinya di makhraj juga ya, makhrajnya. Awas. Ini makhraj sudah satu buku ini padahal. Apa kurang? Ditambah masa. Bosan kalau ditambah ini. Ya, diolahragakan lidahnya biar kita mengeluarkan huruf itu paling tidak terlalu jauh lah. Tidak ngepas seperti lidah Arabnya, tapi kita tidak terlalu jauh mengeluarkannya. Ya. Kemudian perhatikan, ini sepertinya sudah terlalu banyak membaca Al-Qur'an, ya. Terlalu sering membaca Al-Qur'an tapi tidak diperhatikan kepekaan dalam panjang pendek ini. Jadi, semangatnya terlalu dalam membaca. Nah, makanya harus di pelan-pelan lagi ya. Diperhatikan, belajar peka. Jadi memang harus sering juga mengetahui bacaan yang salah. Ya, harus juga sering mengetahui bacaan yang salah. Tapi kalau sekarang anak praktekkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, takutnya jadi membaca salah ayat Al-Qur'an. Ya, yang penting nanti mudah-mudahan dalam bahasa Arab ya, kita terulas lagi bagaimana untuk membaca yang benar. Karena membaca bahasa Arab juga sama ya. Ini tidak beda. Jadi bahasa Arab itu sebetulnya mudah kalau kita biasa melihat, karena dibacanya sesuai dengan yang ditulis ya. Tidak seperti nulis Rayyan One, dibacanya Ridwan. Padahal Rayyan One, ini jadi Ridwan. Nah, kalau dalam bahasa Arab enggak begitu, kecuali yang kalau ada hukum alif lam syamsiah nantinya, kemudian ada ikhfa, iqlab ya, itu baru ada perubahan-perubahan. Dan rupanya kita tidak bisa lanjut ya ke bahasa Arab. Belum, sekarang mau yang ngejar ke Ustaz Abu Yasir, orang-orang enggak terkejar. Iktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum minkum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.